Baba Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Baba Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa kedatangan Anting Wulan ke kapal orang-orang Istana Karang yang akan berangkat ke Pasundan membuat kekaguman orang-orang kapal. Semua prajurit Istana Karang yang berada di atas ketiga buah kapal itu menceritakan tentang kehebatan Anting Wulan. Bahkan Panglima Kraing Bandang sendiri menjadi kagum. Sembarangan. Kalau sampai Nyai Anting Wulan mendengar apa yang kau katakan, kau akan mendapat hukuman. Sudah, jangan ngelantur. Kau tahu kan siapa Nyai Anting Wulan? Dia itu bukan perempuan sembarangan. Dia memiliki ilmu yang luar biasa. Kita semua melihat kedatangan perempuan itu ke kapal ini tadi siang kan? Sudah, jangan ngaco. Tidur sajalah. Semoga saja kau bisa bermimpi bertemu dengan perempuan cantik di dalam tidurmu. Dan kau bisa berjumpa dengan baik tanpa sibuk dengan ompongmu. Marah, eh? Segini saja marah. Iyalah, aku tidur dulu. Tapi jangan ganggu aku ya. Tanpa menunggu jawaban temannya, prajurit yang bernama Katong itu segera merebahkan tubuhnya di atas lantai kapal yang dingin. Namun belum sempat ia memejamkan matanya, temannya yang memegang kemudi kapal berteriak membangunkan. Katong, Katong, bangun dulu, cepat bangun. Mau lihat itu? Ada apa, Sawing? Bangun. Kenapa kau berteriak-teriak? Aku belum tidur. Bangun cepat. Ayolah. Itu lihat. Lihat itu. Prajurit itu bangun dari tidurnya. Lalu ia melihat ke arah yang ditunjukkan oleh temannya. Melihat apa yang ada di depannya, prajurit itu melotot kagum. Di depan mereka, di tengah lautan yang gelap, tampak sebuah sinar kuning keemasan. Sinar kuning yang memecah kegelapan malam itu dengan perlahan sekali membentuk wujud seorang perempuan. Oh, Dewata Agung. Itu seorang perempuan, Sawing. Alangkah cantiknya. Rambutnya terurai panjang. Matanya bertanya menatap kemari. Sawing. Siapa dia? Apakah dia Dewi Penguasa Laut ini? Tunggu ketakutan merindu. Dia cantik sekali, Sawing. Dasar mata perempuan. Melihat sinar kuning muncul di tengah laut saja, dikatakan tubuh perempuan cantik. Katong, itu bukan perempuan. Apa? Itu hanya seberkas sinar kuning. Lihat sinar itu, berputar terus. Jangan gila, Katong. Aduh, kau ini benar-benar bodoh dan buta, Sawing. Itu memang sinar. Tapi sinar itu keluar dari tubuh wanita agung itu. Dia tersenyum pada aku. Dia mendekat. Perempuan itu pasti mendekatiku. Sawing,